خلق من رزقي لاش لاش والخلق يرزقني أنا أنا عمالي فياش واش علي مني أنا خلق من رزقي لاش والخلق يرزقني الله الله الله الله وأنا ما في قلبي غير الله ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفا وخلق لي ما مطعام ونعايم مختلفة ونزلت من غير قماش غطاني واسترني الله الله الله الله ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله فإنك لله راجع مادى مادى بعلم الله الخيرك الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني الله الله الله الله وانا وانا وانا غير الله اللهم صلي علي وعلى آله صلي على المصطفى حبيبنا محمد لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان واعلم بأن الله حاضر في كل مكان ولا نفعك الله حاشا يضرك إنسان صفيها من الغشاش إلى كنت الطواني الله الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, bagaimana apa kabar sahabatku semua di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Kesehatan yang akan menjadikan kita semakin mudah untuk melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang membawa berkah akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan 4 Zulhijjah 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 September 2014 Masehi, kami kembali dapat menemani anda dalam acara rutin kita di setiap Senin pagi sahabat, dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti. Dan kita masih akan terus membahas tentang berbagai macam ilmu ya, dan kita sudah membahas banyak hal di sini di dalam acara ini, dari mulai urusan masalah keimanan ya, berkaitan dengan hati, juga masalah ketauhidan, dan juga kita sudah membahas tentang masalah akhirat ya, keyakinan kita untuk menjaga keimanan kita tentang hal-hal yang gaib. Dan pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang masalah pernikahan ya sahabat ya, bukan seperti yang tidak sama dengan yang dibahas pada hari Jumat di acara Rumahku Syurgaku, tapi lebih pada pembahasan kali ini lebih kepada masalah fikihnya ya sahabat ya, supaya kita benar-benar mengerti fikih tentang pernikahan, apa-apa yang berkaitan dengan masalah pernikahan dan ya dan sebagainya. Intinya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang masalah fikih pernikahan. Baik sahabat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai acara ini, Umi akan menyapa Buya sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya, sehat ya? Sehat berkat Umi, doa para pendengar semua. Semoga para pendengar dimanapun mereka berada senantiasa dalam rahmat Allah, senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Baik Buya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fikih pernikahan yang berkaitan dan di awal di mukadimah pembahasan kita Buya menjelaskan tentang masalah hukumnya orang-orang menikah, kapan menjadi wajib, kapan menjadi sunnah, kapan menjadi haram ya Buya. Ada berapa hukum yang di situ yang dibahas. Dan pada pertemuan kali ini Buya, silakan untuk diberikan penambahan lagi tentang pembahasan berikutnya Buya. Apa yang kita bahas ya? Ya lanjutan. Menuju pernikahan tentu harus siapa ki orang yang boleh dinikahi dan seterusnya. Baik sahabatku. Baik sahabatku dimuliakan Allah, tema kita kali ini adalah siapa saja yang boleh atau tidak boleh untuk dinikahi ya sahabat ya. Karena memang subhanallah masalah pernikahan ini adalah satu hal yang sangat penting, karena ini berkaitan dengan masalah banyak hal, nanti akan menyangkut banyak hal. Karena dari pernikahan ini, dari suatu yang kecil, lingkupan kecil, ini akan membawa pengaruh kepada suatu yang lebih besar, negara ya sahabat ya. Intinya dimulai dengan sesuatu ya, dengan sesuatu yang baik, maka insya Allah akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi semuanya. Baik sahabatku, kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Buya tentang masalah fikih nikah ini. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum-hukum pernikahan, ada sebagian orang yang memang sudah wajib untuk menikah, ada yang haram bahkan untuk menikah ya. Yep. Dan itu harus diperhatikan supaya kita tahu. Maka kesimpulan pada pertemuan yang lalu sekaligus mukadimah pertemuan yang saat ini kita adakan, bahwa jika kita menemukan seseorang sudah waktunya untuk menikah, artinya dia butuh kepada pernikahan, bergolaknya syahwat, kemudian godaan yang bertubi-tubi dan seterusnya, ini juga memperkuat hukum pernikahan tersebut. Yeah. Artinya harus benar-benar kita pikirkan. Dan lupakan urusan umur dan seterusnya kadang-kadang orang. Maka dari itu, ayo kita pandang siapapun ada yang ada di kiri kanan kita itu sebagai pria atau wanita yang butuh kepada hal yang satu ini. Mungkin seorang bapak, jangan melihat anak sebagai anak saja, akan tapi lihatlah anakmu adalah sebagai seorang wanita yang butuh kepada pernikahan, dan pandanglah anakmu sebagai seorang pria yang butuh kepada pernikahan. Sehingga dengan kesadaran makna ini, seorang tua tidak memaksakan anaknya harus untuk bertahan dalam kesendirian sementara bergolaknya syahwat dan godaannya selalu datang untuknya. Sehingga orang tua segera memikirkan bagaimana masalah pernikahan putra-putrinya. Sebab ada sebagian orang tua yang subhanallah ya, padahal di rumahnya juga cukup hartanya, cukup kekayaannya, atau cukuplah tidak harus kaya, menemukan putra-putrinya itu sudah butuh kepada pernikahan, akan tapi karena ambisinya untuk mendapatkan gelar misalnya atau apa, sehingga melarang anaknya untuk melangkah kepada sesuatu yang halal, sehingga harus menunda-nunda dengan alasan kamu belum punya pekerjaan, kuliahmu belum selesai dan seterusnya. Sementara bergolaknya syahwat sudah tidak tertahan lagi dan godaan pun terus datang, apa yang terjadi? Pergaulan pun juga tidak, masya Allah. Kemudian media informasi pun saat ini ada di saku hampir setiap orang. Komunikasi dan komunikasi terus terjadi, sehingga yang terjadi adalah na'udzubillah perzinaan. Ini adalah dosa orang tua yang telah mempersulit urusan pernikahan putra-putrinya. Ya. Maka kami himbau kepada para orang tua, hendaknya semuanya sadar bahwasanya anak kita bukan sebagai anak. Anak kita sudah dewasa, anak kita sudah gede. Harus kita pikirkan kebutuhan yang satu ini, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. dan kebodohan orang tua menghantarkan kepada kenistaan pada sang anak. Hati-hati. Baik, ini. Kemudian juga bagi anak, mungkin melihat orang tuanya yang butuh kepada pernikahan. Misalnya bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, sementara sang bapak masih membutuhkan atau seorang ibu membutuhkan. Dan kebutuhan ini tidak main-main. Ada sebagian memang orang yang subhanallah, Allah menutup kerinduan, keinginannya untuk hal yang satu ini, mungkin karena kesibukan dan seterusnya. Akan tapi tidak semua orang bisa disamakan. Dan kalau ada orang bangkit syahwat dan sebagainya, bukan berarti orang tidak punya iman, jangan dianggap. Sebab syahwat tidak ada hubungannya dengan keimanan. Sebab melampiaskan syahwat dengan yang halal pun adalah ibadah. Bukan berarti orang yang beriman lalu tidak punya syahwat, tidak. Akan tapi ketahuilah, syahwat ini adalah ada pada hamba-hamba Allah, fitrah. Sehingga seorang anak pun harus memikirkan tentang pernikahan orang tuanya yang butuh kepada pernikahan. Yaitu tadi misalnya perceraian atau apa misalnya, atau meninggal salah satunya. Kita pikirkan. Jadi ini yang harus dipikirkan seorang anak. Wahai anak, jangan dianggap, jangan kau anggap ibumu sebagai ibu selamanya saja. Artinya jangan kau anggap sebagai ibu saja, akan tapi dia adalah seorang wanita. Bapakmu pun dia adalah seorang pria, bukan seorang bapak saja. Baik, ini mukadimah agar kita itu mempermudah urusan pernikahan, membuka pernikahan. Ada masalah rezeki, subhanallah, bisa dicari bersama. Hanya kadang targetnya terlalu tinggi urusan rezeki, sehingga seolah-olah tidak cukup, terus seolah tidak, saya harus punya kerjaan begini, saya harus punya gaji begini. Apakah tidak ingat janji Allah, ya kunu fuqara yughnihimullah. Kalau tidak mampu, nanti Allah akan beri kecukupan. Kalau niat menikahnya karena Allah, berbeda jika menikahnya dengan melanggar Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketidaksabaran melampiaskan syahwat, sehingga harus menikah dengan buru-buru, itu tidak dihormati, tidak, bukan yang diinginkan. Akan tapi mempercepat pernikahan, akan tapi dengan proses yang baik, terhormat, itulah yang mengundang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, baik. Dan mungkin Bu ya, menyambung dengan apa yang pernah Bu ya sampaikan di pertemuan yang lalu tentang beberapa hukum nikah itu, kan ada yang haram ya Bu ya. Artinya jika memang ada mungkin akan melakukan kedzaliman di dalam pernikahannya. Akan tetapi bagaimana jika ada dia dzalim gitu. Kalau diperkirakan akan dzalim di dalam pernikahan, tapi dia sendiri punya hajat Bu ya di dalam masalah pernikahan. Hajat yang kata Bu ya sendiri tidak mungkin diwakilkan. Artinya kalau dibiarkan tidak menikah pun dia akan masuk kepada na'udzubillah akan masuk kepada perzinahan gitu Bu ya. Nah, untuk menyikapi hal itu seperti apa Bu ya? Perlu pendidikan tentunya. Harus ada pendidikan, harus dipenuhi dong. Tentunya di situ tidak boleh kita larang sama sekali. Akan tapi dia gitu coba, mungkin kita dudukkan, kamu punya sifat semacam ini, sikis bisa enggak kira-kira lemah lembut dengan istrimu nanti. Berikan nafkah dan sebagainya. Makanya nanti lihat di dalam masalah pernikahan itu sendiri, hendaknya memang ada namanya khidbah. Khidbah itu apa? Meminta. Sehingga masa sebelum khidbah itu untuk berpikir. Sehingga yang akan dinikahi itu sendiri pun siap dengan keadaan suaminya yang ada kurang itu. Tidak ada kurang itu. Dan apakah harus disebutkan Bu ya kepada orang tidak, yang tidak, maksudnya dilamar? Apa? Paling saling tahu dulu. Akan tapi bagi yang tahu, makanya perlu namanya seorang pembimbing atau guru yang bakal menjelaskan. Sehingga nanti jika ada apa-apa dia menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, harus ada bimbingan. Kita ingatkan rasa takut kepada Allah, dan Allah bisa merubah siapa saja kok. Bisa merubah siapa saja. Jadi kebutuhan tetap. Akan tapi ya, menahan sama sekali itu bukan satu solusi. Bisa saja kekerasnya tetap ada, kemudian perzinaannya terjadi. Jadi maksudnya itu hukum itu untuk diri, agar kita itu sadar. Jangan sampai menikah dalam keadaan dia itu meniat dolim. Biar tahu kalau itu haram. Kalau kamu menikah dalam keadaan semacam itu adalah haram. Kalau kita melihat orang lain, solusinya bukan begitu. Memang haram bagimu, akan tapi lihat, kamu butuh kepada pernikahan. Sekarang bagaimana? Kamu siap enggak? Dan ini harus dipantau setelah itu. Pernah ada seorang yang mohon maaf, ada kurang akal mau menikah. Kita nikahkan. Dan kita jelaskan kepada wanita tersebut bahwasanya keadaannya semacam ini. Jadi setelah itu tidak jadi, yang penting sudah terpenuhi, gugur kewajiban kita kan? Nah, itu adalah kewajiban. Jangan sampai dia butuh akan tapi tidak dipenuhi. Bagaimana caranya, Wong? Apalagi orang yang kurang akal dan sebagainya, itu juga dia punya hak, ya kan? Untuk bisa kita nikahkan. Siapa bisa nerima mungkin? Siapa saja mungkin bisa nerima, namanya orang jodoh itu kadang-kadang begitu loh ya, enggak pandang hitam, enggak putih. Kalau Allah mudahkan bakal dimudahkan. Akal tapi usaha untuk menuju ke sana, tapi jangan sampai ada yang menghalangi. Tidak boleh karena begini, tidak boleh karena begitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk bab siapakah orang yang haram untuk dinikah. Otomatis setelah itu adalah boleh dinikah. Baik, yang haram dinikah. Yang haram dinikah tentunya adalah orang kafir ya. Itu sangat jelas ya. Seorang kafir adalah haram untuk dinikah. Orang kafir, seorang wanita diharam, dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang kafir, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi bagi seorang laki-laki yang Muslim menikah dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, ini sudah disepakatan oleh dari para ulama adalah diperkenankan. Akan tapi di sini pun ada aturannya. Ada aturannya. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i sangat ketat sekali. Biarpun Imam Syafi'i yang mendatangkan 7 hujah di saat ada orang yang mengatakan tidak boleh seorang Muslim menikah dengan seorang di luar Islam, maka Imam Syafi'i mendatangkan dengan 7 hujah. Pun setelah Imam Syafi'i mendatangkan 7 hujah bahwasanya seorang laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita yang ahli kitab, baik Nasrani atau Yahudi, akan tapi ternyata menurut Imam Syafi'i yang mendatangkan 7 hujah adalah sangat ketat. Syaratnya adalah harus dari orang yang dari asal muasalnya memang keturunan yang sambung kepada agama Nasrani yang masih benar. Jadi seolah-olah setelah itu menurut madhab Imam Syafi'i tertutup lagi. Jadi amat sulit menurut madhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau orang bukan dari asal Nasrani, misalnya Hindu yang masuk Nasrani, bagi masyarakat Imam Syafi'i, kaum Syafi'i, Imam Syafi'inya tidak diperkenankan. Tapi menurut madhab yang lain adalah diperkenankan, asalkan dia menisbatkan dirinya kepada Nasrani dan Yahudi adalah diperkenankan. Akan tapi ketahuilah, ini yang menjadikan kesalahan banyak orang, bahwa bukan semua yang diperkenankan harus dijalankan. Jadi ketahuilah, jika Anda seorang Muslim menikahlah dengan seorang Muslimah, karena perlu kekompakan di dalam rumah tangga untuk membangun rumah tangga yang baik ya. Baik antara sopir dengan kenek kan harus ada keseiringan ya. Ini pak, ini harus satu hal, sehingga disebut namanya kafaah, itu kan penting supaya ada keseimbangan gitu loh. Bagaimana seorang suami pergi ke masjid, istrinya ke gereja, kira-kira gimana? Maka perkenan yang ada di dalam Islam bukan jadi impian dong, bukan jadi harapan. Sehingga kalau pengen menikah, ada seorang Muslim, menikahlah dengan siapa? Dengan seorang yang Muslimah, harus begitu. Jadi hukum itu jangan diambil lahirnya saja, akan tapi harus ada makna pernikahan itu apa. Jadi makna perkenan ini tentu ada, bahkan ada sebagian ulama menjelaskan aturan-aturannya ada sampai itu. Di antaranya yang sering, yang hampir dilupakan oleh orang yang mengatakan pernikahan ini boleh. Jadi setelah kita katakan pernikahan boleh menurut selain madhab Syafi'i, itu tidak serta-merta diperkenankan. Tidak serta-merta diperkenankan, harus dipikirkan. Baik, perkenan itu tidak berarti kita harus mengambilnya. Boleh ya. Apakah setiap boleh yang dinikahi lalu harus kita nikahi? Misalnya bolehkah kita menikah dengan orang yang ada di sana? Boleh, bukan berarti kita harus menikah di sana. Misalnya Anda seorang Sunda, ada Madura sama Jawa. Ya boleh dengan siapa saja. Boleh nikah. Boleh, coba. Bahkan mungkin kalau Anda seorang laki-laki ganteng soleh, sah enggak menikah dengan seorang wanita yang gila? Sah, Be. Sah saja. Apa akan tapi apakah setelah itu kita langsung pergi mencari orang gila? Enggak, Be. Kan tidak. Jadi tidak semua sah harus kita lakukan, kita jalani. Jadi pembahasan fikih tentang diperkenankannya seorang Muslim menikah dengan ahli kitab, kalau menurut madzhab Imam Syafi'i, ahli kitab di Indonesia tidak masuk. Tapi menurut madhab Malik dan lainnya masuk. Baik, anggap saja kita mengikuti madhab Malik, tapi itu ada aturannya. Jadi harus ada tujuan menikah itu apa. Kekompakan dalam rumah tangga ini kan penting. Lebih dari itu, di bawah naungan negara seperti apa. Ya ini kan harus perhatikan. Jadi pada zaman dahulu, zaman Khalifah, kemudian setelah itu ada masa pemerintahan Islam yang melindungi hak-hak rakyat, bahwa pernikahannya seorang Muslim dengan ahli kitab itu, lihat, di bawah naungan negara negara Islam yang melindungi hak anak. Artinya begini, jika tiba-tiba seorang bapak yang Muslim itu meninggal, maka hak merawat anak dikembalikan ke negara agar tetap dididik dalam keadaan Islam. Coba kalau di negeri kita, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang ahli kitab, punya anak 5 kecil-kecil, kemudian bapaknya meninggal, kira-kira apa yang terjadi dengan sang anak? Akan keluar dari agamanya, Bu. Na'udzubillah. Jadi bukan serta-merta begitu. Jadi mohon kepada para asatid juga yang berfatwa, ini harus dipikirkan yang hal-hal yang semacam ini. Kecuali negara yang melindungi, negara Islam yang melindungi hak anak. Misalnya apa? Seorang laki-laki Muslim menikah dengan ahli kitab, maka ketahuilah hak pendidikan harus jelas. Kalau tiba-tiba sang bapak meninggal, maka ketahuilah hak pendidikan anak dia berikan kepada pendidikan negara agar agamanya tetap terjaga. Tidak ada yang murtad setelah itu. Karena anaknya seorang bapak yang muslim, dia adalah muslim, biarpun ibunya Nasrani, kan begitu kaidahnya. Ya, jangan sampai dia keluar dari Islam, na'udzubillah. Ini termasuk yang sering dilupakan. Hanya mengandalkan fatwa bahwasanya boleh menikah dengan ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab. Di negeri mana Anda berada? Ya, kan. Dan ini pun harus ada, ini artinya kalau menikah dengan ahli kitab, artinya anak itu harus dipastikan harus ikut agama bapaknya. Memang kan, begitu dong. Tujuannya dalam kaidahnya memang begitu dalam Islam. Selagi tidak mampu berarti sudah tidak benar, Bu ya. Itu, jadi seorang bapak tidak bisa mengajak anaknya untuk masuk ke agama Islam yang haram tadi. Harus dengan penuh keyakinan bahwasanya dia bakal membawa anaknya. Kalau kita ikut mazhab Malik ya, dengan penuh keyakinan dia bisa membawa anaknya kepada agamanya. Kemudian lihat setelah itu, siapa yang bisa menjamin dia hidup lama? Tidak bisa. Harus ada gambaran setelah itu kemana kalau tiba-tiba saya mati. Dipikirkan enggak oleh orang yang menikah dengan ahli kitab itu? Dan sebetulnya kita tidak perlu memaksakan semacam itu. Ahli kitab sendiri lebih baik dia menikah dengan ahli kitab loh ya. Orang Nasrani lebih aman nikah dengan orang Nasrani, agak kekompakan, biar ke gereja bareng dan seterusnya. Kenapa harus maksa-maksa menikah dengan orang muslim? Dan jika Bu ya, jika tujuan tadi tidak terpenuhi untuk menjadikan anak itu ikut agama bapaknya Bu ya, lalu apakah pernikahan itu menjadi perzinahan hukumnya Bu? Oh enggak, selagi sah menurut mazhab Malik tadi ya sah. Sah. Hanya dosa dia urusan tarbiyah, bagaimana anaknya keluar dari iman, innalillah. Subhanallah, na'udzubillah. Dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main. Meletakkan air mani di mana itu harus tahu. Itu harus paham dalam bahasa Nabi itu di mana kau letakkan itu. Di rahim seperti apa, keluar kayak apa nanti. Jangan sampai ini yang menjadi tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu masalah pernikahan. Makanya sampai berlebihan beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengatakan ya, seorang yang katanya dokter dan sebagainya memfatwakan kebalikan dari ini. Seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki yang Nasron, yang ahli kitab, itu mutlak tidak diberikan empat mazhab, jumhur ijma, dan itu jatuh zina. Subhanallah, masih ada fatwa semacam ini. Fatwa aneh-aneh. Ini fatwa oleh Islam-Islam ngacu itu, Islam liberal yang mengatakan semacam itu. Tidak, ini apa? Apa yang dibalik itu semuanya coba? Apa yang diinginkan dibalik itu semuanya? Ada seorang muslimah menikah dengan seorang Nasroni misalnya ya. Apa dibalik kebahagiaan dan sebagainya? Kebahagiaan yang hakiki itu apa tuh? Kebahagiaan yang hakiki yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah. Sehingga namanya al-khubbul khalid, cinta abadi. Tidak hanya di dunia, akan bersambung nanti di akhirat. Ini sebetulnya kalau orang berbicara tentang masalah cinta yang luas, hakiki, maknawi, bukan terucap di lidah saja, dia akan faham dengan siapa dia harus menikah. Dan bagaimana kehidupan itu dibangun. Bagaimana menjalani hidup itu yang semestinya. Sesuai dengan yang diajarkan Nabi hingga sampai nanti bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dipikirkan. Bukan hanya sekedar melangkahkan syahwat. Kalau kita menikah hanya urusan syahwat, itu adalah seperti binatang. Binatang urusan syahwat, nggak pilih-pilih pun jadi dia. Pun demikian binatang masih wajar dia. Manusia kadang sudah tidak wajar kalau sudah menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Baik, ini adalah masalah orang di luar Islam. Yang ini sudah kita tinggalkan ini. Insya Allah tidak ada. Jangan, maka jangan sampai main-main. Permasalahan karena cinta, cinta, cinta apa sih yang dibangun tanpa ada agama? Ya. Cinta apa? Coba tanyakan kepada yang mengembara dalam petualang cinta itu. Apa yang dibalik, yang dicari dibalik kalimat cinta, cinta, selagi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu ada tiga model, tiga hal. Ada jasadnya, ada akalnya, ada hatinya. Ya. Coba, apa yang kau nikahi? Jika engkau menikah dengan seorang, karena apa? Karena mencari hati yang mencintai, atau hanya sekedar jasad saja, atau hanya sekedar akalnya saja. Kalau mencintai seseorang, kalau menikahi seseorang hanya karena jasadnya, sama dengan binatang kita. Hanya urusan kesenangan syahwat saja. Akan tapi kalau menikahi karena akalnya saja, dia pintar dan sebagainya, kita hanya menikahi dengan seorang pegawai saja yang bisa bekerja untuk kita dengan kecerdasannya. Akan tapi yang ketiga ini yang harus kita pikirkan. Lihat cinta dalam keabadian karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh kita menikah karena syahwat, tapi jangan lupa karena Allah ini tadi. Boleh kita menikah karena dia adalah orang yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup, termasuk mengatur rumah tangga dan seterusnya, adalah pilihan. Akan tapi bukan itu saja, akan tapi hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadikan apa? Seseorang itu mulia di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai akal, nilai jasad akan menjadi istimewa di saat dibarengi dengan nilai hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, jika seseorang mencintai bukan karena Allah, bukan dari hati yang mencintai karena Allah, itu adalah murni syahwat. Murni syahwat. Kepentingan pribadi. Jadi limaslahah. bukan karena kepentingan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kemudian setelah itu ada orang-orang yang tidak boleh dipernikahi ya, selain daripada itu semuanya ada ini namanya mahram. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dimakan. Khurimat alaikum ummahatukum dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, tetapi rinciannya nanti ada orang yang haram untuk dinikahi yang sifatnya selama-lamanya. Itu sempat kita singgung pada pertemuan. Baik, ada orang yang tidak boleh dinikahi sementara, yang sifatnya adalah sementara. Ya. Nah, kalau orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, maka ada tiga. Ya. Yang pertama karena kekerabatan, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena sesusuan. Karena kekerabatan di sini maknanya karena nasab, ya, karena nasab. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran ya dengan ayat yang panjang sekali. Khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Surat An-Nisa ayat 23. Nah, ini luar biasa. Ini baca itu harus hafal itu. Disebutkan semuanya. Ya, mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau dirinci ini ada tujuh di sini. Ada tujuh. Yang pertama adalah ibu. Bagi seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang menikahi ibunya. Ibunya. Ya. Sampai ke atas ibu-ibunya, ibu bapaknya, terus sampai ke atas. Ibu-ibu punya ke atas. Jadi kita punya bapak dan ibu. Jadi perempuan ke atas yang nyambung ketep kepada kita dengan bapak kita, maka itu tidak boleh kita nikahi. Saya seorang laki-laki. Ibu ke atas, ibunya, ibu. Saya Siti Hawa. Jadi Siti Hawa ya, kalau ketemu tidak boleh nikah. Ya. Sama ke abah, ayah punya ibu atau ibu punya ibu lagi atau ayah ibu kesana pokoknya nyambung itu juga tidak boleh. Baik. Ini yang kedua adalah anak perempuan sampai ke bawah cucu, baik cucu melalui anak laki-laki atau cucu betul, bukan cucu-cucuan, cucu yang sesungguhnya sampai hari kiamat. Yang kedua. Yang ketiga saudara. Saudara baik seayah, seibu atau seayah saja atau seibu saja. Ingat bukan saudara tiri ya. Kita harus paham sebab di masyarakat kita itu kadang-kadang orang enggak ngerti saudara tiri. Misalnya seorang bapak menikah lagi punya anak dengan ibu yang kedua. Itu ada sebagian orang menganggap itu adalah saudara tiri. Bukan, itu bukan saudara tiri, itu saudara seayah. Tolong jangan salah sih. Saudara tiri itu begini. Jika ada seorang bapak menikah dengan seorang perempuan, Anda anaknya seorang bapak. Anda punya bapak, bapak Anda menikah dengan seorang perempuan dan perempuan itu sudah punya anak perempuan, maka itu adalah saudara tiri. Saudara bapak Anda. Kalau saudara yang nyambung kepada bapak Anda, saudara seayah, ini tolong dijelaskan, ini difahami, jangan-jangan kadang salah. Biasanya kalau ada orang, "Buya, ini saudara tiri saya." Saudara tiri yang gimana ini maksudnya? Bapak saya menikah lagi dan punya anak. Itu bukan saudara tiri, saudaramu seayah. Nasabnya nyambung dengan kamu. Baik. Nah, ini saudara seayah seibu tidak boleh dinikahi. Saudara seayah seayah saja tidak boleh di. Saudara seibu saja juga tidak boleh dinikahi. Anak-anaknya ya, anak dari saudara itu. Tadi kan dulu ini saudara dulu. Ini saudara dulu. Yang kedua saudara. Saudara. Yang kedua anak. Yang ketiga saudara. Saudara masih. Saudara bukan anak saudara. Jangan mana dulu ini. Jadi saudara dulu. Saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu sama saudara ini ketiga. Selesai. Baik, setelah itu baru nanti apa? Anaknya saudara. Ini belum matematika. Jadi ini satu-satu. Anaknya saudara seayah seibu, anaknya saudara seayah, anaknya saudara seibu. Jadi keponakanmu itu tidak boleh kau nikahi. Jadi orang menikah dengan keponakannya tidak boleh. Keponakan. Baik. Yang kelima adalah anak saudari sama. Anak saudari, tapi anak saudara laki-laki ya. Ya, anak saudari perempuan. Makanya ini rinci nanti akan kami mudahkan. Ini hanya rincian saja, ada tujuh. Anak saudari. Anak saudari sama sebenarnya. Anak saudari sama. Sama. Yang keenam adalah bibi. Bibi dari bapak. Saudara dari orang tua Bu ya. Bibi dari bapak. Saudaranya bapak. Bukan bibi dari bapak. Saudaranya bapak. Saudarinya bapak. Saudarinya bapak. Yang ketujuh adalah saudarinya ibu. Ibu. Baik. Terus ini untuk permudah saja. Kalau saudari nenek Bu ya, apakah masuk begitu? Sama nanti masuk ke atas. Sama. Ya. Nah. makamnya seperti paman. Sama siap. Makamnya seperti paman. Saudari dan nenek, makam seperti paman nanti. Ya. Baik. Sekarang kita permudah. Jadi Anda kalau disimpulkan jadi 5 itu nanti. Iya. Mahram itu jadi 5. Biar mudah untuk dihafal. Anggap saja Anda membuat plus gitu. Plus tahu plus coba. Anda berada di tengah-tengah. Anda bayangkan saat ini membuat plus. Biar mudah menghafal. Anda berada di tengah-tengah. Maka mahram Anda adalah semua ke atas Anda. Ke atas buah-buah, ke atas itu mahram, tidak boleh Anda nikahi. Yang kedua ke bawah. Ya. Dapat berapa sudah? 2 ya? 2. Dapat 2. Ke atas, 2. Ke bawah. Baik. Setelah itu kiri kanan sepadan denganmu. Siapa ini? Saudara. Bu. Saudara. Okay. Baik seayah, seibu, enggak penting. Saudara, sepadan denganmu, saudara seibu. Ya. Dapat berapa? Dapat? Dapat 3 ya. Dapat 3. Baik, sekarang naik. Sepadan. Saudara ayah. Sepadan dengan ayah. Jadi bagian ayah tadi ada sepadan dengan ayah. Terus ke atas sama ini. Sepadan dengan Dengan ayah. Dengan ayah. Atau ibu. Ya. Baik. Kemudian bawahnya lagi sepadan dengan anak dari yang sepadan kita. Kalau tadi bapak kita ke atas, ya. Ya, bapak kita sepadan dengan bapak kita. Sekarang, Pak, anak yang sepadan dengan kita. Anaknya orang sepadan dengan kita. Anaknya saudara kita. Saudara kita. 5 jari ya, keponakan. Jadi sangat-sangat mudah untuk menghafalnya. Ini adalah yang tidak diperkenankan. Baik. Kemudian setelah itu ada yang mahram karena musoharoh. Musoharoh. Karena pernikahan. Itu karena nasab ya. Karena nasab sudah jelas ada 7. Yang karena musoharoh itu karena pernikahan. Jadi intinya sederhana. Mertua sama menantu gitu. Mertuamu adalah mahrammu. Menantumu adalah mahrammu. Jadi bekas mertua itu tetap mahram, tidak boleh dinikahi. Bekas menantu juga tidak boleh dinikahi. Anda punya seorang laki-laki. Anda seorang laki-laki. Anda seorang bapak punya anak laki-laki. Menikah dengan seorang perempuan, setelah itu cerai, maka bekas menantu tetap menjadi mahram. Atau Anda punya orang tua, menikah dengan seorang perempuan, bukan ibu Anda. Menikah dengan seorang, setelah itu dicerai sama bapak Anda. Berarti dia jandanya bapak Anda. Hah? Jandanya? Bapak. Ya kan? Nah, atau gini, nah, saya menikah, ya, Mbak, seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Seorang perempuan. Ini biar jelas. Menikah dengan seorang perempuan, setelah itu cerai. Cerai. Nah, setelah orang cerai berarti bekas bekas mertua. Jadi sampai kapan pun bekas mertua itu apa? Ya. Mahram, tidak boleh nikahi. Okay. Ini sederhana. Kalau rinciannya begini. Istrinya bapak. Tentunya istri bapak ini bukan ibumu, ya kan? Bapak menikah lagi misalnya, istrinya bapak semuanya adalah mahram. Istrinya anak, jika ada seorang perempuan dirubah, suaminya ibu. Jadi kan rubah saja sebenarnya. Suaminya anak perempuan. Jadi kalau Anda seorang ibu, menantu laki-lakimu itu adalah mahram denganmu. Kalau cerai dengan anakmu, maka engkau tetap mahram sampai kapanpun. Halas, ya dah. Wahala ilu abnaikumulladzina min aslabikum. Halail adalah istri-istri daripada anak-anakmu yang langsung darimu. Baik. Kemudian yang ketiga, ibunya istri, mertua. Mertua. Yang keempat adalah anaknya istri. Anak tiri, ya. Anak tiri yang tadi itu, anak tiri. Jadi Anda menikah dengan seorang perempuan, Anda menikah dengan seorang perempuan, dan anak orang perempuan tersebut mempunyai seorang anak perempuan. Jadi anak perempuan itu adalah apa? Anak tirimu, dan dia adalah mahram. Cuman ada syarat bagi yang satu ini. Akan menjadi mahram jika laki-laki tersebut sudah sempat menggauli ibundanya. Ini khilaf di antara ulama memang. Dalam madhab kita Imam Syafi'i. Jadi yang satu ini adalah jika seorang suami tadi sudah menggauli ibunya, maka anaknya menjadi mahram. Kalau belum sempat menggauli ibunya, hanya menikah saja, akad saja, kemudian cerai, atau ibunya meninggal, maka bisa menikahi putrinya asalkan waktu itu belum menggauli ibundanya. Ini adalah empat hal ya. Jelas ya, itu menantu gitu saja. Menantu sama mertua, ringkasnya seperti itu. Pokoknya menantumu adalah mahram, tidak boleh Anda nikahi selamanya. Mertuamu selamanya, selesai. Ya. Rinciannya tadi ada empat tadi. Baik. Kemudian cucu dari anak tiri bagaimana, Pak? Cucu dari anak tiri. Cucu dari anak tiri kita menikah gitu. Nah, cucu dari anak tiri itu bagaimana hukumnya? Oh, nyambung karena cucu. Jadi sama. Jadi seperti anaknya, kan itu kan anak istrinya. Karena anak istrinya tidak boleh. Ya, anak istrinya. Kan anak istrinya berarti cucu istrinya. Ya kan gitu, cucu istrinya. Jadi di situ sampai di sini. Makanya memang kehormatan itu kehormatan sebagai seorang nenek kan di situ. Ya kan, kehormatan seorang ibu. Akan tapi dengan suami anak tiri itu tidak mahram ya? Suami, oh enggak. Dengan suami? Dengan suami dari anak tiri. Oh enggak. Misalnya ini contoh. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Yeah. Ya kan? Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki itu punya anak perempuan. Laki-laki punya anak perempuan, anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki. Berarti mantu anak tiri, maka tidak mahram, enggak ada hubungannya. Sehingga kalau tiba-tiba suaminya meninggal sama anak perempuan tirinya meninggal, berarti yang tersisa adalah mantu tiri tadi kan, dia bisa menikah. Ini enggak ada hubungan sama sekali. Enggak ada hubungan sama sekali di sini, ya. Baik, supaya tidak bercabang dulu, kita harus jelas ya, bahwasanya apa? Mantu sama mertua, selesai. Mantu dengan mertua yang sesungguhnya ya, bukan mertua angkat ya, enggak ada. Mertua yang sesungguhnya, misalnya bapak istri kita, seayah, ibu istri kita, bapak ibu sama. Baik ya, itulah. Itu adalah sampai ke kakek-kakeknya juga ya, atas terus. Ya. Kemudian ada namanya menyusui. Ingat, menyusui itu ada syarat saudara sesusuan itu adalah syaratnya saudara sesusuan itu nanti haram karena sesusuan, sama haramnya seperti dengan nasab. Syaratnya saudara sesusuan itu dianggap sebagai mahram, tidak bisa dinikahi kalau memenuhi dia syarat, dua syarat. Yang pertama disusui oleh seorang ibu tersebut dengan lima susuan yang mengenyangkan. Makna mengenyangkan itu adalah seorang bayi disusui itu berpaling dengan sendirinya, ya kan? Bukan dicabut paksa. Jadi kalau sudah berpaling dengan sendirinya maka dianggap kenyang. Kemudian minum lagi, berpaling dengan sendirinya dianggap kenyang. Berpaling lagi sampai lima kali maka itu disebut khamsa radu'at yushbi'na. Lima susuan yang mengenyangkan maka itu dianggap sebagai saudara. Yang kedua syaratnya apa? Waktu disusui bayi itu dalam umur belum lewat 2 tahun hijriah. Tadi mengenyangkan ini lima susuan mengenyangkan ini apakah ittifaqul ulama atau ada khilaf ya di situ ya? Begitulah yang ada di dalam karena yushbi'na dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan hanya mungkin bentuk mengenyangkan itu seperti apa. Tapi yang jelas yushbi'na dalam hadis Nabi ya, yushbi'na. Artinya kalau disusui menyusui tapi tidak kenyang lalu lepas begitu ya, berarti tidak dihitung ya. Kalau ya? Dilepas dengan paksa itu adalah tidak mengenyangkan. Artinya kalau dia lepas dengan sendirinya itu sudah puas. Kita kan tidak bisa bertanya dengan anak kecil kan. Ya, nah, kalau sudah dia lepas sendirinya sudah. Dan ini ittifaq ya Bu ya. Ya, jadi betul, tidak ada perbedaan mazhab Malik mazhab ini. Karena ada sempat pernah kita dengar Bu ya ada yang mengatakan bahwa itu menurut mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Malik dengan 3 sedotan saja itu katanya sudah termasuk. Khamsa rodo'at ini. Khamsa rodo'at. Ya. 5 rodo'at, 5 susuan. 5 susuan mengenyangkan. Ya, jadi ya. Itu. Jadi masalah menyusui ini betul-betul harus perhatikan dan nanti banyak ada orang menyusui tidak peduli. Hanya maksudnya nolong bayinya begitu-begitu, tatanya ponakannya akhirnya menikah, haram itu. Jadi jangan sampai ada. Termasuk jika ada bank susu. Jadi cuma syaratnya susu itu diambil adalah dari ibu yang masih hidup. Syarat yang ketiga. Dari ibu yang masih hidup. Dan yang keempat dari manusia. Syarat tambahan itu tidak disebut oleh para fuqaha. Misalnya apa? Nyusu sama ada kambing yang satu. Nyusu ke kambing ya enggak masuk di sini. Tidak dianggap sebagai rodoah. Lah itu nanti Kalau memang betul-betul terbukti susuan dengan syarat-syarat tadi, maka dia namanya saudara sesusu atau ibu sesusu. Ibunya yang menyusuinya, maka ibu sesusuan. Maka dia sama kayak nasab, ibunya terus sampai ke atas. Yang punya susu, yang punya susu bukan harus suaminya ibu loh ya. Harus paham orang. Yang punya susu. Yang punya susu, ya, yang punya susu itu siapa? Ini kadang tidak dicermati. Misalnya coba, ada seorang wanita hamil. Di dalam keadaan hamil suaminya meninggal dunia. Setelah hamil melahirkan atau tidak? Melahirkan. Punya susu atau tidak? Ada. Susunya siapa ini? Susu yang meninggal. Lah kemudian sang ibu ini karena butuh suami yang merawatnya menikah lagi. Ya tidak sesusuan dengan ini dong. Ini bukan yang punya susu. Yang punya susu meninggal sudah, mana? Iya. Jelas ya. Ini kadang tidak cermati juga. Jadi yang punya susu. Akan tapi nanti kalau seandainya Buya tadi kan kata Buya kan ini bapak ya. Berarti kan dianggap ini seperti bapak tiri bagi anak yang disusui oleh perempuan tadi. Kita bicara susuan dulu, jangan salah. Karena nanti anak-anaknya, anaknya bapak ini dengan anaknya bapak ini, mungkin bapak ini yang menikah yang baru ini punya anak banyak. Berarti dengan ibu ya, dengan anak yang menyusu kepada wanita tersebut tidak menjadi sesusuan. Karena bapak ini belum punya susu yang disusui oleh anak tersebut, yang diminum oleh anak tersebut. Nyambung atau belum? Nyambung ya. Jadi ada seorang anak menyusu kepada seorang kan anaknya sendiri tadi kan? Baik. Ada seorang ibu hamil, saya ulang lagi supaya jelas ini. Seorang ibu hamil. Setelah hamil melahirkan. Setelah melahirkan, wah, waktu hamil suaminya meninggal. Ya kan? Berarti iddahnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan dia punya anak. Di samping punya anak susunya lancar. Susunya lancar bener. Setelah itu ada orang yang menyusui. Numpang nyusui. Setelah itu apa? Dia perlu laki-laki, menikah lagi. Laki-laki punya anak banyak, terserah punya anak berapa. Maka laki-laki ini adalah suaminya ibu tersebut kan? Tapi bukan yang punya susu. Ini laki-laki bukan yang punya susu. Yang punya susu sudah meninggal. Maka biarpun laki-laki punya banyak anak ya, dengan anak-anaknya ibu tadi, biarpun anak aslinya atau anak sesusuannya, anak sesusuannya bukan saudara sesusu dengan anaknya bapak tersebut. Ini beda. Jadi mungkin nanti menikah antaranya anak ibu dengan anaknya bapak bawaan boleh menikah. Karena beda ini. Jadi maksudnya yang punya susu di sini loh. Maksudnya bapak sesusuan itu gimana? Ya karena dia punya susu. Yang memiliki susu sebab keluarnya susu karena kehamilannya dari dia. Itu. Ini. Nah, ini. Kemudian siapa? Sama dengan tujuh tadi yang ibu sesusuan. Jika Anda menyusui kepada seorang perempuan di usia Anda di bawah 2 tahun, memenuhi syaratnya tadi, maka ibu itu adalah ibu sesusuanmu dan seterusnya. Kemudian saudari sesusuan yang sama-sama nyusu atau anaknya beliau itu. Ya kan? Anaknya beliau, berarti kan? Anaknya ibumu itu sama nanti. Kemudian siapa lagi? Saudara anak saudara sesusuanmu. Anak saudari sesusuanmu. Bibi sesusuanmu. Salah? Bibi sesusuanmu. Jadi ibu sesusuanmu punya saudari perempuan, maka itu adalah apa? Sama. Bibi dari bapakmu dan bibi dari ibumu. Kemudian anak dari anak susuanmu. Anak dari minor rodo, anak dari sesusuan. Jadi kalau Anda punya seorang istri, Anda seorang laki-laki, punya istri, dan kemudian istrimu itu menyusui orang lain, maka itu langsung menjadi anakmu sesusuan. Itu yang kami bahas tadi. Karena susunya susumu. Yang menjadikan sebab istrimu itu keluar susu adalah engkau. Kehamilan darimu, maka keluarlah susu. Diminumkan ke anak-anak, maka anak-anak itu menjadi anak sesusuanmu. Nah, ini yang harus difahami. Baik, setelah itu Mohon maaf ya, kalau tadi seandainya menantu dari anak sesusuan itu apakah jadi menantu kita juga, Bu? Menantu dari anak sesusuan. Iya, sama. Sama, Bu ya, seperti mahram. Sama yahrum muradu ayah mudhasab. Menantu. Baik, kemudian tadi sudah ya, tinggal apa yang belum? Tentang Jadi begitu juga tadi seperti kata Buya kan, ini bapak tadi yang bapak yang punya susu itu kan meninggal. Hmm. Ya. Nanti ibu itu menikah lagi dengan bapak, seorang laki-laki yang lain. Hmm. Berarti kan kalau artinya itu kan berarti anak saudara tiri sesusuan, saudara tiri ya, artinya tidak ada hubungan dengan sesusuan. Tapi dengan bapaknya, dengan bapak tirinya yang menikahi ibu sesusuannya itu. Yang menikah mahrum karena mahrum karena pernikahannya, karena suami bapaknya menjadi bapak tirinya. Berarti kan sama urusannya seperti anak kandung dari ibu tadi juga kan, artinya sama. Dengan anak itu bukan tidak karena, bukan karena susuan, bukan karena susuan. Iya, seandainya yang tidak disusui pun artinya dengan anak saudara tiri pun tidak mahrum, tidak kan mahrum. Begitu ya. Berarti hubungannya sama seperti anak sama kandung seperti anak nasab. Sebenarnya hanya dikatakan hanya saja tidak mewarisi itu saja. Iya, Bu. Baik. Kemudian itu nanti sama berkembang, ibunya istri sesusuan, anaknya istri sesusuan, kemudian suaminya ayah sesusuan, istrinya ayah sesusuan, istrinya anak sesusuan, itu sama semuanya. Ini adalah yang mu'abbad. Adapun yang sementara, ini sekalian mungkin tinggal sedikit, yang sementara itu adalah mahramnya tidak boleh dinikahi sementara. Siapa itu? Saudari istri, saudari istri. Dan bibiknya istri. Kalau Anda menikah dengan seorang wanita, maka Anda tidak boleh menikah dengan adiknya selagi Anda masih dengan wanita tersebut. Jika Anda menikah dengan seorang wanita, maka bibiknya mahrum kemana? Anda tidak boleh menikahi. Tidak boleh Anda mengumpulkan kakak beradik dalam naunganmu. Kecuali meninggal atau bercerai, pindah ke adiknya boleh. Itu namanya mahramnya mu'akad sementara saja. Selagi Anda masih bersama saudarinya, Anda tidak boleh menikah saudari yang lainnya. Dan keharamannya hanya di masalah pernikahan. Dalam pernikahan saja, ada pun yang lainnya melihat atau haram, menyentuh, batal, dan seterusnya. Itu baik, ini saja. Wallahu'alam. Terima kasih Bu atas penjelasannya Bu ya. Dan itu tadi sahabat ya, tentang siapa saja yang boleh dinikahi. Tadi disebutkan tentang masalah ini masih berkaitan dengan masalah yang mahram ya. Artinya haram menikahi orang yang menjadi mahram kita. Di situ termasuk yang mahram itu adalah, tadi ada pertama adalah tentang wanita kafir ya sahabat ya. Tidak boleh nikah adalah kafir ya. Atau seorang laki-laki yang kafir tidak boleh menikah dengan seorang wanita muslimah. Akan tapi kalau seorang laki-laki muslim gitu ya, maka boleh menikah dengan seorang ahli kitab. Akan tapi tadi dengan syarat-syarat yang sangat berat sekali ya. Lalu yang kedua tadi tentang masalah mahram nasab, mahram musaharah, dan juga dengan sesusuan tadi ya sahabat ya. Baik, itu tadi penjelasan dari Buya tentang masalah pernikahan. Baik, dan mungkin ada banyak pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan kepada Buya. Anda bisa bertanya melalui 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di 0231336 7538, atau Anda bisa menggunakan via SMS di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan FB dan Yahoo Messenger Radioku sahabat ya. Dan juga sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang sudah merilai acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Big Radioku 104,7 FM Batam, Radio Q 94,1 FM Bandung, Radio Semara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinah Tersalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda semua karena Anda telah membantu dakwah kami, untuk menyebarkan dakwah kami. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Baik sahabat, kita akan break dulu sebentar dan nanti kami akan berikan kesempatan pada sahabat untuk bertanya langsung kepada Buya. Baik. Belajar bersama Buya dan Umi akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari raih kemuliaan bulan Zulhijjah bersama Buya Yahya dan kaum muslimin dengan rangkaian acara sebagai berikut. Buka bersama puasa sunnah Arafah Sabtu tanggal 9 Zulhijjah 1435 Hijriah, 4 Oktober 2014 Masehi, pukul 15.30 sampai dengan selesai, bertempat di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Konvoi takbir keliling dari masjid ke masjid di malam 10 Zulhijjah 1435 Hijriah. Start dan finish dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Tim Dakwah Al-Bahjah, didukung oleh Radioku 92,9 FM Cirebon, Radioku 104,8 FM Kuningan, dan Radioku 92,4 FM Majalengka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ku. Buya dan Umi. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله الله الله Dipacaraskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Senang Sumber. Sahabat, ya, Anda masih berada di acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan sahabat, kita berada di menit ke-35 dari pukul 6. Dan mungkin sudah ada sebagian sahabat yang sudah mulai harus beraktivitas. Maka selamat beraktivitas dan semoga apa yang Anda lakukan akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi Anda dan keluarga, ya, dan untuk kebaikan dunia dan akhirat, sahabat. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk sahabat yang ingin bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya. Seperti biasa, kami buka kesempatan untuk yang ingin bertanya di via telepon. Anda bisa bertanya di 0231336 7538. Kita beri kesempatan yang ingin bertanya melalui telepon di 0231336 7538. Baik sahabatku, baik, sambil menunggu telepon yang sudah akan bergabung. Jadi tadi sudah mencoba tapi terputus, silakan mencoba kembali di 0231336 7538. Dan sambil menunggu, kita akan membaca pertanyaan yang sudah bergabung melalui SMS, ya sahabat, ya. Ini ada pertanyaan dengan sahabat di 9324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sambarik alaihi wa ala alihi washabbi. Semoga Buya dan Umi tetap dalam lindungan Allah, amin. Ini hamba Allah di Sumber, maaf ya. Pertanyaan ini sudah ditanyakan namun masih belum jelas, yaitu yang terkena kafarat yang terkena kafarat kan seorang istri mengucapkan sumpah demi Allah, saya pengen kalau kamu tuh suami tuh beristri lagi. Dan di kafarat itu mana yang harus lebih didahulukan untuk dipenuhi atau dikerjakan, Bu, ya? Jadi mohon dijawab. Gimana? Jadi istri bersumpah. Iya, istri bersumpah demi Allah, aku pengen tuh kamu suami itu menikah lagi, beristri lagi gitu, Bu, ya. Mm-hmm. Dan di kafarat itu mana yang harus lebih didahulukan untuk dipenuhi atau dikerjakan, Bu, ya? Pertanyaannya dari seperti yang itu. Mana? Dahulukan di mana? Kan satu tok sumpahnya. Apa mungkin urutan dari kafaratnya, Bu, ya? Jadi mungkin dia tidak ingin memenuhi atau bagaimana itu, Bu, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang wanita, hendaknya juga berhati-hati di dalam berbicara supaya tidak ngomong dengan hawa nafsu, karena tidak semua seorang suami itu siap untuk melakukan pernikahan lagi. Jangan sampai digugah dia untuk menikah lagi sementara dia tidak punya kesiapan, dan itu bisa masuk bab kezaliman. Seorang istri mengatakan, kamu nikah lagi saja biarpun dalam keadaan emosi marah, tidak pantas ngomong begitu. Apa maksudnya? Kalau nikah beneran nanti pusing, belum tentu suami juga mampu. Lebih baik menciptakan keindahan dahulu di dalam rumah itu sendiri. Apalagi dengan sumpah. Apa maksudnya sumpah? Sumpah dengan hawa nafsu. Demi Allah kau harus menikah lagi misalnya. Suaminya belum punya kesiapan, akhirnya harus menikah lagi. Nah, ini adalah satu hal yang kadang-kadang wanita itu begitu terburu-buru di saat dibenerin, diladenin betul tambah pusing dia. Makanya tolonglah wanita juga jangan mudah-mudah ngomong semacam itu. Atau kadang ngomong, kamu menikah lagi saja sana deh. Ini adalah kebodohan dalam ungkapan-ungkapan yang tidak dipikirkan. Kalau mengharus suami menikah lagi pun tidak dalam emosi itu dibicarakan, dimusyawarahkan misalnya. Karena Anda seorang istri mungkin yang menginginkan, mungkin dia ingin lebih konsen dalam urusan ibadah atau urusan apa, sehingga menginginkan suami menikah lagi pun bukan dalam emosi semacam itu. Kalau emosi itu akan membawa penyesalan. Baik, penyesalan, lihat, hati-hati wahai para wanita, bicara yang baik. Daripada ngomong yang tidak baik, mending ngomong yang enak saja deh. Mungkin dengan bahasa yang indah, kebersamaan dan terusnya. Adapun masalah sumpah, kalau betul seorang bersumpah, ya, kemudian kok tidak terpenuhi, makanya dia harus bayar kafaroh. Seorang bersumpah tidak terpenuhi, misalnya demi Allah kau harus makan, ya, ternyata tidak makan, maka saat itu pun dia harus bayar kafarohnya. Maka kafarohnya itu adalah yang pertama memerdekakan budak. Setelah itu adalah puasa 3 hari berturut-turut ya. Kemudian ya, kemudian yang ketiga apa? Memberikan makan 10 orang fakir miskin atau pakaian. Atau pakaian 10 orang. Ini akan berurutan. Jadi kalau enggak mampu yang pertama, kedua, enggak mampu yang ketiga. Itu dan saja. Batas makanannya itu sekali makan atau gimana, Bu? Enggak, maksudnya dia ya 10 orang. Bisa diberikan setiap hari, yang penting 10 orang terwujud, terbukti 10 orang. Lebih diutamakan 10 orang, bukan 10 kepada 1 orang. Tapi kebesaran 10 orang. Bisa jadi sekalipun. Ibarat sekali makan gitu, modal satu sekali jatah makan, sekali boleh, makan gitu. Baik gitu. Dan tadi Bu ya, ini kan masalah seorang istri menyuruh Bu ya, tapi ada pernah ada sebagian keyakinan sebagian orang bahwa jika ada seorang suami menikah laki dengan tanpa persetujuan istrinya itu tidak diperkenankan Bu ya. Itu sebenarnya secara syariat seperti ya, apa ada, Bu ya? Enggak ada itu semuanya. Ya semuanya tidak akan berkenankan, siapapun, Siti Aisyah juga tidak ada, semuanya ada kecemburuan. Tapi ketahuilah itu adalah ada dalam syariat. Adanya pernikahan yang semacam itu tentu untuk sebuah tujuan yang mulia atau untuk solusi sebuah permasalahan. Jadi tidak serta-merta begitu saja seseorang menikah lagi tanpa harus izin dari istri yang pertama. Tanpa harus izin gitu, haknya dia untuk menikah, ya kan? Dan jika nanti istri yang pertama tuh tidak mampu Bu ya dengan pernikahan tersebut, apa solusinya Bu ya? Tidak mampu? Artinya tidak mampu untuk menanggung jika harus ada poligami di dalam rumah tangganya itu, apakah boleh Bu ya? Dia artinya memilih solusi ya antara ya cerai, ya saya cerai. Atau dia gitu tuh Bu ya? Sebetulnya itu apa ya? Satu kedoliman kalau Bu ya? Enggak, gini, karena memang dia punya hak juga, karena hidupnya seorang istri pun juga harus dalam ketentraman. Akan tapi kok serendah itu, sebentar-sebentar minta cerai dan sebagainya kan, atau menyuruh mencerai sendiri juga tidak diperkenankan. Kenapa menyuruh orang mencerai? Suruh mencerai orang lain, mengajari suaminya untuk berbuat zalim, barangkali di sana sudah ada anak dan sebagainya. Maka ini suatu kedzaliman yang besar. Atau sebaliknya, kenapa buru-buru minta cerai? Akan tapi jika memang dia tidak mampu, sampaikan ketidakmampuannya supaya jadi bahan pertimbangan. Karena belum tentu seorang suami itu menikah dengan istri yang kedua itu dengan serta-merta karena syahwat atau hawa nafsu. Kita tidak tahu apa tujuan di saat dia menikah, kan tidak ngerti. Maka serahkan kebijakan kepada suami untuk bermusyawarah yang baik. Mungkin pernikahan adalah pernikahan yang sesungguhnya karena dia butuh, kan kita tidak tahu. Oh, mungkin pernikahannya itu karena memang satu hal yang orang tidak mengerti. Atau Allah alam. Jadi kita jangan sampai berprasangka buruk jika tidak boleh seorang istri berprasangka buruk kepada seorang suami. Tapi ingat, seorang istri pun juga tidak boleh memaksa mencerai. Apa urusanmu mencerai? Wong dia sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lah kok engkau menyuruh mencerai? Maka ini adalah sebentuk kedzaliman juga. Akan tapi, bermusyawarahlah yang baik. Maka ini harus hati-hati. Seorang suami pun harus hati-hati. Ya, ini semuanya harus hati-hati dalam hal ini. Sehingga ada sebagian memang lebih baik bermusyawarah, jangan sampai ada campur tangan. Sampai masuk bab kedzaliman. Ini yang perlu diperhatikan. Seorang istri bisa masuk ke dalam. Kalau tidak kau cerai, awas dan sebagainya. Loh, apa hakmu menyuruh mencerai? Apa hakmu menyuruh mencerai? Ini pernikahan ada, disaksikan dua saksi, dan ini halal. Kalau permasalahannya kamu tidak kuat, sampaikan, saya tidak akan mampu dengan semacam ini. Kalau tidak mampu nanti biar dipilih. Apakah ini? Tapi kalau sudah ikut campur untuk menyuruh, mencerai dan sebagainya, itu sudah masuk bab lain itu. Maka jangan sampai kecemburuan itu juga masuk kepada keharuman, dan itu masuk ke zaliman, dan akan ada musibah na'udzubillah kalau orang berbuat zalim. Ini hati-hati dalam hal ini. Jadi sampaikan, seorang istri tidak usah sampai ngomong suruhnya. Kayak tadi itu kalau ke emosi, memang kalau sudah emosi itu enggak ketemu. Emosi menyuruh suaminya menikah lagi, ya kan? Atau sebaliknya, emosi tiba-tiba langsung harus mencerai dan sebagainya. Apalagi dengan melabrak dengan sebagainya, bukan ajaran akan. Tapi lihat, ajak musyawarah yang baik. Kemudian setelah itu dengan pengusahaan itu kan dipertimbangkan. Karena tidak ngerti apa suami yang bakal dijalani setelah itu. Yang penting saya tidak akan mampu dengan begini-begini. Selesai, baru dimusyawarahkan. Setelah musyawarah baru akan keputusan. Jangan bertanya, apakah seorang istri di saat tidak mampu kemudian minta cerai dalam keadaan ini dikatakan dia sebagai durhaka kepada suami? Oh tidak, masalah perasaan. Ada orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ingin bercerai dengan suami saya. Kenapa? Apakah karena suami? Oh tidak, hanya karena saya takut melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin takut zalim kepada suami, takut ini, takut ini, karena hatinya tersakiti misalnya. Maka dia punya hak untuk itu semuanya. Dia punya hak-haknya dia. Ya. Karena dijajar dengan orang yang dia tidak senang, itu adalah sangat berat sekali. Sehingga Islam itu adalah indah. Tidak ada orang menjalani hidup itu dalam keadaan dia terzalimi atau berbuat zalim kepada siapapun, itu saja. Dan kalau seandainya suami yang begitu mendapat pilihan dari istri yang misalnya bahwa tidak kuat begitu Bu ya untuk menjalani gitu Bu ya. Sehingga kan kata Bu ya tadi untuk agar suami itu memilihkan begitu Bu ya. Artinya tidak bisa dikumpulkan ya Bu ya. Mungkin awalnya berpikir bisa dikumpulkan tapi ternyata tidak dikumpulkan. Akhirnya ternyata di saat mengatakan tidak kuat, tentu dia harus memilih salah satu. Nah, jika akhirnya dia menjadi mencerai salah satu dikarenakan itu, apakah bentuk kedzaliman Bu ya? Yaitu terjahnya adalah syar'i, hakikat. Kita tidak tahu, mungkin yang pertama harus dipilih, mungkin yang kedua harus dipilih. Tidak ngerti kita, makanya setiap orang tidak punya permasalahan yang sama, tidak bisa disamakan di pukul rata. Mungkin istri yang pertama adalah tidak memenuhi dalam banyak hal mungkin. Mungkin ada, mungkin pernah tidak sholat mungkin, atau mungkin ini tidak pernah mau patuh mungkin ini. Kita tidak tahu itu semuanya. Atau ternyata istri keduanya adalah, jadi ya tentu harus ada alasan dong mencerai itu. Harus ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan kalau, tidak semua alasan ini orang boleh tahu. Tidak semua alasan orang boleh tahu, subhanallah. Jadi kadang kita tidak ngerti. Mungkin istrinya yang pertama itu pernah melakukan pelanggaran berat yang selama ini mungkin tidak. Ini kita tidak tahu semuanya. Jadi tarjih itu harus ada, mana yang harus dilakukan. Tapi tetap sandarin syariat, bukan syahwat. Bukan mentang-mentang istri mudanya langsung harus dibela terus istri ketua dibuang. Itu sudah masuk bab zalim. Atau sebaliknya, sudah dinikahi tatonya dibuang begitu saja. Ini enggak mungkin semacam itu. Itu zalim babnya, dan harus hati-hati di sini. Dan kita menemukan ada sebaikan orang-orang besar ternyata pernah menikah dengan seorang dan setelah itu dicerai. Apa sih tujuannya? Wallah alam bisawab, kita menemukan orang, ya kan? Jangan sampai prasangka buruk dengan itu semuanya. Apa di balik itu semuanya? Nah, bahkan ada itu ada, atau sebaliknya istri tuanya ditinggalkan begitu saja, tapi bukan, sebetulnya bukan begitu saja, ada prosedurnya itu semuanya. Mungkin tidak bisa ngikuti, mungkin dia adalah seorang pejuang, mungkin seorang ini kurang kepatuh, kurang ini, sudah diingatkan tidak bisa. Kan problem rumah tangga kan tidak harus diekspos di koran kan? Jadi ini maka diserahkan kepada bijakan seorang suami. Ingat, tapi semuanya ada amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah kadang orang berprasangka buruk kepada si fulan. Misalnya ada seorang syekh besar dari luar negeri sana tiba-tiba menikah di Indonesia setelah punya anak dua, tiba-tiba dikembalikan dan sebagainya. Tidak tahu, ada orang berprasangka buruk dan sebagainya dan sebagainya. Kok menikah di Indonesia? Tak tahu sebabnya sederhana. Istrinya tidak mau diajak tinggal di sana. Loh, kalau mau gimana? Ternyata bilang seorang istri, tapi orang mandang gimana? Prasangka buruk, kok enak saja dicerai. Rupanya istrinya apa? Tidak bisa ditinggal di sana karena kangen dengan keluarga dan sebagainya, akhirnya memilih untuk gini. Padahal sederhana, cuman suudon itu menjadikan problem tuh. Makanya hati-hati, jangan sampai suudon dengan orang-orang yang mereka punya ilmu dan seterusnya. Dia akan menjalani semuanya itu adalah dengan dipikirkan. Dan ya, seorang istri yang akan dicerai, apakah boleh Buya menanyakan sebab ya? Kata Buya tadi kan masalah sebab tidak boleh ditanyakan. Tapi seorang istri yang dicerai, itu kan dia pengen tahu sebabnya, kenapa saya dicerai. Apakah sebetulnya diperkenankan untuk disampaikan Buya? Jika sebab yang disampaikan itu adalah tidak merusak dia, bisa disampaikan. Cuman ada sebab yang tidak bisa disampaikan. ada sebab yang tidak bisa disampaikan. Cuman kadang-kadang itu sudah disampaikan dengan isyarat. Kau jangan begini, masih begitu. Kau jangan begini, masih begitu. Bahkan mungkin sebabnya adalah ini, kalau masalah poligami sebenarnya bukan bab sekarang ini. Kalau masalah poligami, kadang sebabnya apa, Pak? Memang tidak bisa kompromi. Mungkin adalah seorang suami menikah lagi dengan seorang perempuan, istrinya adalah baik-baik, istri pertamanya. Tapi istri keduanya adalah dari awal hingga akhir tidak pernah diajak bisa kompromi, dan dia tidak sadar, membuat fitnah, membuat ini dan sebagainya, sehingga dipisah. Karena apa sebabnya? Tidak ada kasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti berpura-pura baik dia. Jadi pengennya adalah seorang istri yang kedua ini, misalnya ada nih sebuah kisah, istri kedua ini maksudnya adalah agar bertahan dulu dalam kesabaran untuk bisa menemukan. Tapi belum apa-apa sudah langsung memusuhi yang pertama. Dia tidak bisa dong yang pertama yang berjuang dengannya, lo kok disakiti terus dia? Alasannya apa? Alasannya tidak usah disebutkan. Sebab alasannya tidak boleh dia berpura-pura baik hanya untuk nah ini. Jadi ini jadi ini adalah masalah panjang, bukan bahasanya sekarang nih. Ini adalah pokoknya jauh dari kedzaliman. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya yang ingin bertanya di via telepon, kami buka kesempatan di 0231336 7538. Anda ingin bertanya silakan mencoba kembali di 0231336 7538. Baik, Bia, sambil menunggu kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ini, Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi yang assalamualaikum Buya dan Umi yang semoga baik, Bia. Kita angkat telepon dulu yang sudah bergabung, Bia. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala ali wa sahbihi. Baik, siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Sindang Lal. Dengan Bapak Ahmad di Sindang Lal. Silakan langsung kepada Bu ya, Bapak. Begini, saya bertanya di pertema. Begini, ada yang mengatakan bahwa ada beberapa dosa yang hanya bisa diampuni kalau di Arafah gitu. Betul apa tidak gitu? Baik. Kemudian apa hubungan antara thariqah dan tasawuf? Mohon penjelasan, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, tentang tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad, silakan Bu ya, tentang adakah dosa yang diampuni hanya jika di Arafah? Dan juga perbedaan thariqah dan tasawuf. Tidak seperti itu, kebalikannya. Waktu orang di padang Arafah itulah dibuka pintu langit, pintu maaf Allah dibuka. Artinya apa? Kemudahan untuk diampuni oleh Allah. Allah, dan itu segala dosa. Nah, kalau segala dosa artinya tempat itu istimewa. Sehingga apa? Bukan seperti tempat yang lainnya. Jadi kalau tempat yang lainnya tidak seperti waktu kita berada di Arafah, maka di situ dihimbau untuk beristighfar sebanyak-banyaknya, mengadu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena itu. Cuman kadang disampaikan dengan bahasanya tidak diampuni di tempat lain, ya bukan. Di tempat lain pun bisa diampuni doa siapa saja kecuali menyekutukan Allah. Kan sudah dijelaskan Allah mengampuni, tidak ada hubungannya dengan Arafah di situ. Dengan tempat atau di kesungguhan ya. Ya, kentungan dalam bertobat. Itu. Adapun di Arafah memang ini tempat istimewa di saat seperti itu untuk kita memohon kepada Allah. Akan tapi tidak menjadi jaminan bahwa semua akan dikabulkan. Orang di Arafah hatinya kotor busuk, ya tidak akan diterima oleh Allah. Cuman ini adalah ada kemuliaan berkenaan dengan tempat, ada kemuliaan berkenaan dengan waktu, ada kemuliaan berkenaan dengan siapa yang berdoa, itu ada. Nah, itu. Baik. Baik, ya. Terus yang kedua tentang masalah thariqah dan tasawuf. Thariqah itu adalah thariqah adalah bagian daripada tasawuf. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Secara umum ilmu membersihkan hati. Tasawuf bukan aneh-aneh. Maka dari itu membersihkan. Jadi tasawuf itu adalah ilmu membersihkan hati agar seorang hamba itu hubungannya dengan Allah baik dan bagaimana manusia baik. Baik, menghilangkan kedengkian, kebencian, dendam dan seterusnya. Nah, thariqah itu adalah salah satu bagian yang ada di dalam tasawuf. Nah, thariqah itu adalah cara menuju kepada Allah menurut seorang ulama atau seorang guru besar. Thariqah Qadiriyah misalnya. Bagaimana di dalamnya itu menekuni zikir-zikir tertentu untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi thariqah itu bagian daripada tasawuf. Thariqah bagian daripada tasawuf. Makanya ada orang berthariqah akan tapi belum mendalami ilmu tasawuf. Dia hanya bisa menghafal zikir-zikir dan seterusnya. Akan tapi tidak disadari bahwasanya di situ harus belajar ilmu membersihkan hati agar tidak dengki dan seterusnya. Jadi tasawuf itu lebih luas lagi. Sehingga seseorang bisa saja sudah masuk dunia tasawuf tanpa harus ngambil thariqah. Bagaimana setiap hari dia membersihkan hatinya, enggak pernah ngikut Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifaiyah dan seterusnya misalnya, atau Alawiyah atau apa, akan tapi hatinya betul-betul jauh daripada kedengkian, dendam dan seterusnya, maka dia adalah seorang sufi yang sesungguhnya ya. Jadi tasawuf itu lebih gede, lebih luas ya. Tasawuf ilmu membersihkan hati. Apa artinya? Guru tarekoh lah. Sekarang guru tarekoh heker-hekeran, ayo misalnya. Rebutan rebutan umat ya. Gunjing, tarekoh model tasawuf apa itu? Itu hanya guru tarekoh palsu, bukan guru seorang sufi. Seperti itu yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengomentari adalah guru tarekoh yang ada di Syam dan yang lainnya. Sungguh guru tarekoh yang ada di tempat, ada sebagian, bukan semuanya, sebagian guru tarekoh di tempat-tempat kami itu adalah menjadi murid saja tidak pantas, apalagi menjadi guru tarekoh. Akhlaknya tidak mau menunjukkan kalau dia adalah ahli tarekoh, seorang sufi enggak. Jadi tarekoh bagian daripada beriat tasawuf. Tasawuf lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Subhanallah, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan tadi kita akan menjawab pertanyaan yang sudah bergabung di via SMS Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sahabat di 2186 ya. Assalamualaikum Buya dan Umi yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah SWT. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dengan Abdul dari Jawa Buya. Ingin bertanya mengenai perilaku seorang istri yang selalu online dengan teman-teman di media sosialnya, terutama teman-teman yang laki-laki dan bukan mahram. Bahkan di situ pun kita kembali berkomunikasi dengan mantan-mantan dan dengan mantan dan teman-teman masa lalunya yang tidak baik. Jadi bagaimana hukumnya hal itu? Apakah termasuk nusus atau bukan? Karena ketika ditegur dia berasalan hanya untuk nyambung pertemanan atau silaturahim itu, Bu ya. Apakah itu dibenarkan, Bu ya? Dan mohon jawabannya dengan hal ini karena kami sedang bertengkar karena istri menganggap saya terlalu berlebihan curiga, Bu ya. Jadi mohon bantuannya agar kami kembali berdamai. Terima kasih. Subhanallah. Nusus itu adalah ketidakpatuhan. Kalau sudah dilarang oleh seorang suami, pernah tadi dia melanggar, dia nusus. Dan itu kekurangan ajaran. Sudah dilanggar. Apalagi dengan laki-laki yang pernah punya kisah masa lalu. Itu kebodohan seorang perempuan. Apa sih yang dicari? Itu akan mengurangi kecintaan kepada suami. Dan itu kebodohan. Kenapa harus itu semuanya? Seharusnya semuanya saling menjaga loh ya. Bahkan seorang suami pun tidak perlu menyebut mantannya. Apalagi berkomunikasi secara khusus. Kalau bertemu misalnya. Misalnya bekas dulu pernah nak mantan, ini kan misalnya itu yang istilah anak-anak muda zaman dulu, zaman-zaman yang istilah anak muda yang mungkin pacaran, na'udzubillah ya. Anggap saja ini punya masa lalu yang jelek ya. Seorang laki-laki pun tidak pantas menyebut-nyebut orang yang pernah punya urusan dengan dia, enggak ada perlunya itu semuanya. Apa maksudnya? Apalagi sampai nyambung, laki saja enggak boleh, apalagi perempuan. Terus apa yang diinginkan dengan perempuan yang semacam itu? Kenapa kok mencari kehinaan di dalam hidup ini? Laki, suami pun tidak perlu menyebut. Bahkan gak usah menyebut. Kalau menyambung silaturahmi, misalnya ada anaknya pengen sekolah, Anda punya pondok sekolah, dia mau datang ke sini, ya gak ada masalah. Cuman kalau sudah hubungan pribadi, kalau sapa-sapaan wajar. Tapi kalau sudah sampai ini alasan silaturahmi, suaminya cemburu karena khawatir ada kecintaan, masih dipatuhi. Lah kalau masih gak patuh dengan suami, namanya nusus. Nusus itu apa sih definisinya? Ketidakpatuhan seorang istri kepada suami, maka tidak perlu dikasih nafkah. Dia perlu dikasih hukuman, dia takzir. Atau apa gitu. Caranya adalah dengan cara dihajar, jangan diajak ngomong dan seterusnya. Diingatkan, diajak ngomong. Dan juga mungkin masih menyambung Bu ya dengan apa yang mungkin disampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat gitu Bu ya. Karena sekarang memang media-media online ini kan sangat banyak sekali Bu ya, dari mulai Facebook, makanya subhanallah WhatsApp, itu dan sebagainya, dan seandainya Bu ya. Dan ini mungkin menyangkut masalah kehormatan, masalah memasang foto gitu Bu ya. Itu kan dikarenakan kadang tidak bisa terkontrol Bu ya. Jadi kadang masang foto mungkin di media WhatsApp, di media Facebook dan sebagainya yang diyakini bakalan dilihat oleh orang yang bukan mahram, itu hukumnya sendiri sepertinya bagaimana Bu ya? Seandainya pun memang dia memakai minta maaf ya, menutup aurat, hijab gitu, tapi dengan masang foto itu seperti apakah ada hukum? Wanita yang mulia tidak semestinya menampilkan fotonya untuk dilihat oleh orang lain. Dan jangan menganggap tidak ada yang tahu, biarpun sangat pribadi. Karena apa? Media itu bisa dibuka dengan cara macam-macam. Makanya satu, tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya, siapapun dia, apalagi seorang yang jadi contoh misalnya. Tidak perlu masuk foto, enggak ada perlunya. Foto seorang wanita enggak ada perlunya. Keadaannya untuk suami saja. Dan jangan dilanggar sebenarnya. Kalau suami tidak rela, harus patuhi dong. Karena suami membanggakannya. Enggak ada istilahnya, "Oh, ini lebih pribadi kalau apa media ini atau ini lebih pribadi." Enggak ada pribadi-pribadi, kalau sudah masuk media. Media begitu sudah enggak pribadi lagi sudah. Kayak apapun bentuknya sudahlah. Dijaga. nggak usah obral foto pada teman, nanti disebar lagi ke sana dan sebagainya. Pendidikan semacam itu kadang-kadang kalau diingatkan beralasan, ini menjadi masalah. Sebagian diingatkan oleh suaminya beralasan, ini kan pribadi untuk anak, nggak ada semacam itu. Cobalah patuh kalau ngomong. Dan subhanallah, media informasi banyak mengganggu, lihat. Mengganggu. Kadang-kadang istrinya datang masih itu, suaminya datang masih urusan dengan itu semuanya. Adalah kebodohan lebih asik dengan yang lainnya, dengan alasan ini itu dan sebagainya. Nah, ini yang harus dicermati. Media informasi itu hendaknya digunakan untuk semakin dekat. Di saat suami jauh seperti ini, bukan malah di saat suami dekat dia urusan dengan orang lain, di saat istri dekat urusan dengan orang lain. Ini masalah. Kecuali memang itu adalah misalnya untuk sebuah perjuangan, untuk ini apa. Nah, ini kan bukan urusan yang gak berguna. Dan sampai sekarang ada seorang ustadz tuh semuanya, mulai dari sekarang dia ikut komunitas WhatsAppnya ada 4 macam-macam. Jadi setiap hari ngirim sana, ngirim sini, baca sana, baca sini. Jadi murojaah kitabnya sudah gak ada, menjadi murojaah WhatsApp, murojaah BB, murojaah. Jadi ini sudah. Makanya paling enak disimpan dan sebagainya, selesai. Ya. Dan tadi solusi untuk untuk berdamai dengan istri ini bagaimana, Bu? Ya, mungkin cara menyampaikan. Harus ada orang lain yang menyampaikan. Kalau menyampaikan pasangan adalah keras, karena sudah terlanjur Anda membiarkan. Anda yang belikan HP kan? Anda belikan HP dan makanya kami himbau untuk adik-adik putri, sudahlah, enggak usah macam-macam. Dan kadang-kadang penasaran. Kalau sedang lihat HP suaminya langsung diambil, HP istri yang langsung dilihat. Penasaran saja. Hidupnya enggak enak. Ada apa itu semuanya? Biarpun tidak ngapa-ngapain, tidak nyaman, istri itu HP-nya diambil, tersinggung. Atau seorang suami HP itu tiba-tiba diambil, tersinggung, ada apa itu semuanya? Hidupku jadi tidak enak, makanya diimbau, sudahlah, selesai, percaya saja istri ngomong, selesai. Jadi jangan dihindari yang demikian itu. Anak-anak itu ada kekotoran hati. Kalau tidak baca enggak enak. Kalau tidak baca milik istri saya, apa sih isinya? Setiap hari apa? Mestinya ngomong gimana kabarmu, ini langsung. Istrinya lagi keluar kamar mandi, langsung dibuka. Kok curiga terus hidupnya. Sama suami juga begitu. Mana hidup keenak seperti itu. Sehingga orang menjadi kikuk. Akhirnya istri semakin banyak beralasan. Kan merasa tidak nyaman setiap hari HP-nya dikontrol. Sehingga mungkin bohong. Enggak apa-apa langsung tersinggung dan sebagainya. Itu gara-gara media informasi yang diambil sebagai sesuatu yang positif untuk berdakwah, untuk mendapatkan ini, menyebarkan dakwah dan sebagainya. Akan tapi sudah menjadi untuk berkenal dengan yang enggak. Alangkah banyaknya orang hilang gara-gara yang namanya Facebook. Angkal banyaknya orang hilang akhlaknya gara-gara yang namanya WhatsApp. Kenapa kita tidak belajar dengan itu semuanya? Waktu habis dan seterusnya. Baik, hendaknya ada batasan. Kalau tadi dimaksud dengan sebagai kontrol itu bagaimana, Bu ya? Tadi seperti kata Bu ya kan, jangan pakai bahasa kontrol, curiga. Kenapa tidak dibangun yang enak saja? Percaya, komunikasi, selesai. Kan gitu lah. Karena sudah tidak enak, cobalah. Jangan mengarahkan ke orang lain, dibalik saja. Nyaman enggak begitu kan? Gitu loh. Kalau kita enggak orang lain, kalau kita mengangkat orang, saya pengin kontrol anak saudara saya. Anak saya, suami atau istri, anak. Tapi bahasa komunikasi dengan anak, bahasa kejujuran anak. HP-mu seperti ini nih. Kau tidak boleh nak. HP harus serahkan ke umi ya, sayang ya. HP diserahkan ke ini. Serahkan ke ibunya. Nanti boleh setelah saat serahkan dia sudah pasti ada pas apa namanya, hati-hati sang anak itu sendiri. Karena hatiku sore nanti akan diterima oleh ibu saya. Jadi jangan sampai hidup kita tuh di nuansanya suasana saling curiga terus. Gimana akan menciptakan kemesraan? Orang dicuriga sendiri kan bisa emosi. Dan biasanya kalau sudah mentok, orang dicurigai itu, sudah enggak masih dicurigai akan berubah menjadi bohong. Jadi kebohongannya karena kita sendiri yang membuat. Jadi tidak nyaman. Nah inilah. Tapi yuk kita bangun dengan saling percaya. Tapi ingat, saling percaya tidak cukup. Maka jangan diberi fasilitas yang demikian itu. Fasilitas yang merusak. Kebebasan, seorang anak diberi kebebasan. Misalnya kamarnya sendiri, privasi. Kemudian televisi sendiri, layanan internet sendiri, HP sendiri. Sebab bagaimana? Suami pergi jauh, pengen nyenengkan istri, diberi fasilitas macam-macam, mulai dari HP segala macam. Hubungan sama suaminya seminggu sekali atau sehari sekali dengan yang lainnya, innalillah. Jadi kadang-kadang kita tidak cermat, maka ketahuilah pendidikan itu sangat penting. Loh, bagaimana? Apakah tidak boleh seorang istri berurusan dengan yang demikian? Harus ada dong, didukung maslahatannya. Misalnya apa? Kamu harus berurusan dengan ini saja. Dan istri patuh. Misalnya apa? Bang, saya akan butuh internet. Untuk apa sayangku? Saya butuh untuk ini, untuk data-data yang ini. Lalu sekarang pak, dipikir melihat data-data. Kalau melihat data-data atau ilmu-ilmu misalnya mokeknya apa? Webnya orang yang terhormat, mungkin bermanfaat. Enggak, urusannya WhatsApp, SMS sana setiap hari. Mana ilmu yang tambah? Mana ilmu yang tambah? Spesial apa? Oh, dapat ilmu baru begini. Oh, dapat ilmu baru segini. dapat ilmu baru, oh dapat video baru ceramah tentang ini, masuk akal ini. Sehingga diskusinya dengan pasangannya ada sesuatu yang positif, bukannya cerita ngalor ngidul semuanya, jawab WhatsApp, jawab BB, jawab ini semuanya, semuanya tidak karu-karuan. Ini yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, terima kasih Bu ya atas jawaban-jawabannya. Dan sahabatku, subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih ditanya, yang masih belum dijawab, akan tapi dikarenakan waktu maka sudah tidak mungkin lagi untuk kita lanjut, sahabat ya. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan kembali untuk belajar bersama di Senin yang akan datang di waktu dan jam yang sama. Baik sahabatku, itu tadi sudah yang sudah disampaikan oleh Bu tentang masa pernikahan, dan juga jawaban-jawaban sudah disampaikan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup acara ini, kita tutup dengan doa bil barakah ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai di dunia dan mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Yang sudah menikah dimuliakan oleh Allah dalam pernikahan, yang belum menikah dimudahkan untuk menuju pernikahan yang diridhai oleh Allah. Dijauhkan dari fitnah zina dan mukaddimah-mukaddimahnya. Dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah merindukan kita kepada yang halal, membencikan kita kepada yang haram. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas penjelasannya, dan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah bergabung bersama kami untuk belajar bersama, yang semoga akan memberikan ilmu, Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat ya bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita insya Allah akan bertemu kembali, dan kita masih akan terus berada di silsilah masalah fikih pernikahan, dan nanti kita akan semakin memperdalam lagi tentang pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah pernikahan, sahabat ya. Mohon doanya dan mohon maaf jika ada masih banyak pertanyaan masih belum dijawab, dan juga mungkin masih ada kesalahan yang kami sampaikan di dalam pembelajaran kita kali ini. Dan semoga Allah senantiasa mengikat hati kita semua dalam cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sahabat, dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, baru saja kita dengerin Jadi Numi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sahabatku, jangan pindahkan channel Anda. Tetap di frekuensi 92,9 FM Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. Anda ikuti program Ikhtiarku, sebuah program spesial tentang info dunia Islami, ensiklopedi Islam, kuliner, kisah inspiratif dan beragam kiat serta tips lifestyle dan beragam hikmah. Terformat secara interaktif melalui telepon, SMS, Facebook dan Yahoo Messenger. Hanya di Radio Kuciruang, inspirasi spirit hati.